Adakah minyak angin Yuyi Cak Lima ada lemak khinzir? Kerana hampir 70% orang Melayu kita pakai untuk baby kembun perut. Ha. Baby ustaz pakai tak minyak ni? Jawabnya, begitulah yang kita dengar daripada artikel-artikel nak yang datang kepada kita. Cuma kita nak pastikan maknanya kesahihan 100% tu belum lagi. Neh, ha, asalnya haruh belaka walaupun orang kafir buat. Menaikkan datang dalil menunjukkan bagi sebaliknya. Bila ada dalil, maka sudah tidak lagi bida'ah atau tidak lagi dicela kita meninggalkan sesuatu perkara. Jadi dalam keadaan sekarang sudah meragukan. Bila meragukan, dak ma yuribuka ila ma la yuribu, tinggalkanlah yang meragukan kamu. Maknanya kalau minyak ini sudah meragukan kita, maka ila ma la yuribu, pergi kepada minyak yang tidak meragukan. Cak Pak Ali. Nah, minyak kembur budak-budak terap. Kemudian kalau ditanya baby ustaz pakai minyak apa, kalau aku pakai Yuyi pun tak aku nak kabur. Neh. Tukarlah kalau meragukan seperti itu. Nah, lagi pula produk sama Islam ni, nah, hendaklah kita dulukan jika tidak ada tandingan. Kalau ada tandingan lain, produk orang Islam buat dak molek. Kalau dia buat molek tu lain, ni sama molek je. Nah, maka dulukan orang Islam.